العظيم ولك ما بعد. قال رحمه الله مرحبا ini tentang alladzina ittamadu ala afdillahi fadayya'u amrahu wa nahya. Orang-orang yang mereka itu bersandar kepada maaf pemaafan Allah Subhanahu wa taala lalu menelantarkan perintah dan larangannya. Qala rahimahullah wa katsirun minal juhal. Kebanyakan orang-orang yang jahil yang ta'amadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi, mereka bersandar kepada rahmat Allah, maaf dan karamnya, kepemurahan Allah. Wa dayya'u amrah wa nahya, lalu mereka seringnya meninggalkan, menelantarkan perintah dan larangan Allah. Perintah-perintah tersebut ditinggalkan, larangan-larangan tersebut justru dikerjakan. Wa nasu annahu syadidul iqab. Mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat keras siksaannya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan mereka lupa bahwa Allah itu hukumannya tidak mungkin bisa ditolak dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Wa man yatamada 'alal 'afwi ma'al israr 'alad dami fa huwa kal mu'adid. Jadi orang yang sengaja dia bersandar kepada maaf Allah tapi disertai dengan sikap israr, terus berbuat dosa tanpa ada keinginan untuk mencabut atau menyesali atau berhenti dari dosa tersebut. Orang yang bersandar kepada maaf Allah tapi dengan cara seperti ini, israr ala dunub, terus berbuat dosa, berat animal mal enggan meninggalkannya, mengakui kesalahannya, menghentikannya, bahkan merasakan ledaknya dan berencana untuk melakukannya lagi, fahuwa kal mu'anid. Orang yang seperti ini itu seperti orang yang menantang. Menantang Allah. Apalagi kalau disini tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa dayya'u amrah, menelantarkan perintah Allah, itu lebih berat dosanya daripada orang itu melanggar larangan Allah. Ya, menyia-nyiakan, enggan melaksanakan perintah itu muncul dari ujub dan kibir, dari kesombongan. Orang yang melanggar larangan itu biasanya terdorong oleh ketamakan, haus. Sifat-sifat asli manusia ada syirs, istijal. Nah, lain dengan orang yang menyia-nyiakan atau menelantarkan perintah, itu biasanya dari kesombongan. Ini dosa yang menyebabkan iblis dijauhkan Allah dari rahmatnya. Kibir. Itu pula dosa syirs, melanggar larangan, itu yang ditakdirkan menimpa Nabi Adam alaihi salam. Mana yang lebih ringan? Apa yang dialami oleh Nabi Adam. Itu pun Allah tetap memberikan ketentuan kepada beliau, dikeluarkan dari surga. Nah, ini gambaran bahwa bagaimana Nabi Adam alaihi salam hanya sekali kesalahan seperti itu mengalami ujian dan cobaan yang luar biasa, diturunkan ke alam yang penuh dengan penderitaan dan beban. Iblis yang dahulunya demikian luar biasa ibadahnya, dengan satu sikap menolak melaksanakan perintah, dilemparkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, bahkan dihinakan kemudian karena merasa besar, akhirnya direndahkan, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab yang lain, dalam Al-Fawaid, 20 pendapat alasan mengapa menelantarkan, menyia-nyiakan perintah itu lebih berat daripada melanggar larangan. Ananda ingat, ini salah satunya itu. Yang pertama disebutkan bahwa menolak, enggan melakukan perintah itu muncul dari kibir. Seakan-akan dia menantang, siapa kamu berani merintah saya? Ya, apa kedudukanmu memerintah saya? Kalau orang yang hirs, ya orang yang melanggar larangan itu karena dorongan, emosi ataupun perasaan, namun keinginannya dilarang dia berbuat ini. Yang namanya jiwa manusia, semakin dia dilarang semakin dia berontak. Nah, mudah kalau orang itu misalnya karena dorongan seperti ini dia kembali menyadari, itu mudah daripada orang yang menolak melaksanakan perintah. Disuruh ini, kamu siapa? Walaupun tidak terucap, tapi dia tidak mau, itu sudah menunjukkan tanda keengganan dan kesombongan. Nah, apalagi kalau misalnya perintah itu berupa anjuran-anjuran, hal-hal yang sifatnya baik, hasungan untuk kebaikan, dan itu tidak diindahkan, tidak diperhatikan, bahaya. Baik itu datang dari Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh orang yang lebih rendah dari kita. Dia merintahkan ittaqillah, subhanallah. Berat, makanya Allah katakan ketika orang-orang yang seperti ini diingatkan, ittaqillah ahadathul izzatu bil ismi fahasbu jahannam. Baik. Qala rahimahullah, mereka yang bersandar kepada Allah kan maha pemaaf, Allah kan maha pengasih, Allah maha pengampun, tapi terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, wal kecil ataupun besar, lebih yang besar tentunya. Israr, ya ma'al israr ala dunub, disertai dengan terus berbuat dosa, fahuwa kalmu'ani. Nah, itu seperti orang yang menantang. Qala ma'ruf, ma'ruf al-kharfi, al-kharfi. Waja'uka raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal-fumqi. Kamu mengharapkan rahmat, harapanmu kepada rahmat sosok atau zat yang kamu tidak taati dia, itu termasuk dari kehinaan dan kebodohan kamu. Nah, kita dengan manusia kita sesama dengan atasan misalnya, dengan guru, dengan orang tua, kita enggak patuh sama dia. Nah, atau kepada atasan lah, kalau orang tua mungkin masih dia. Nah, walaupun kadang-kadang dia tunjukkan juga marah, nggak mungkin dia. Nah, aku kepada atasan tuh juga, bahkan kepada orang tua mengharapkan dia belas kasih sayang, tapi nggak pernah kita mentaati dia. Nah, kalaupun dia baik, itu menunjukkan apa? Kemuliaan dia, dan itu adalah kehinaan orang yang seperti itu, yang tidak mentaati orang yang menyayangi dia. Orang tuanya misalnya, nah, durhaka kepada mereka, tapi dia mengharapkan belas kasih. Kan gak pikir seperti ini, jangkal kan? Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. rahmatnya, karunianya, anugerahnya, kenikmatan yang diberikannya digunakan untuk maksiat. Tapi Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengasih. Nah, maksiatnya terus jalan. Lupa kalau Allah itu wa anna azabi wal azabul alim. Setelah Allah menyebutkan apa? Nabdi' ibadi, beritakan, sampaikan kepada hamba-hambaku. Inni ana ghafurur rahim, aku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, kata Allah. Dilanjutkan oleh Allah, wa anna adabi wal adabul alim, dan adabku adalah adab yang pedih. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, Maha Kasih Sayang bagi orang-orang yang datang bertobat kepada Allah, bukan orang yang durhaka, menyadari salahnya, datang dia mengaku di hadapan Allah, mudah Allah ampunkan. Lihat 100 orang yang 100 orang yang sudah dibunuh, ini orang yang membunuh 100 jiwa. Nah, orang yang membunuh 100 jiwa, belum ada dia melakukan kebaikan, belum pernah sekalipun melakukan kebaikan, diampuni oleh Allah. Padahal juga dosa yang dia lakukan terkait dengan hak sesama, dan ini berat, numpahkan darah orang, dan ini termasuk perkara yang berat. Apalagi kalau misalnya yang dibantai, yang dibunuh itu seorang ahli ibadah pun sekalipun, mukmin. Nah, dalam riwayat disebutkan hilangnya satu jiwa seorang mukmin, ya, jiwa seorang mukmin, hancurnya Ka'bah dan dunia serta isinya ini masih lebih ringan daripada hilangnya jiwa satu orang mukmin. Mahal jiwa mukmin itu, lebih mahal dari Ka'bah. Jiwa seorang mukmin lebih mahal dari Ka'bah, mulia di sisi Allah. Ya. Nah, maka jangan sembarangan menumpahkan darah. Tapi ketika orang itu bertobat kepada Allah, tobatan nasuha, Allah ampuni. Dia seorang yang tadinya membunuh 100 jiwa. Nah, itu dengan mudah diampuni oleh Allah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man qata'a udwan minka fid dunya, yang memotong tanganmu, anggota tubuhmu di dunia, bisarifati salasati darahim, hanya karena mencuri 3 atau 4 dirham. Di sini 3 dirham ini ukuran paling minimal. Mencuri itu 4 dirham atau mungkin kalau 1/4 dinar. Nah, 1 dinar kalau sekarang ini 100.000, 1/4 dinar 20.000, berapa ribu? 25.000. Nah, itu sudah dipotong tangannya. Yang menakdirkan kamu dipotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham itu, la ta'manu an takuna uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi hadza. Tidak, itu sangat mengkhawatirkan. Ya, dikhawatirkan bahwa hukuman dia di akhirat nanti juga seperti itu. Orang itu akan hukum juga dengan demikian. Enggak ada yang bisa aman. Di dunia dia dapatkan tanpa dia bertobat kepada Allah, di akhirat dapat lagi. Untuk kedoliman yang dia lakukan. Wakilan lil Hasan. Artinya di sini orang-orang yang berbuat seperti ini hati-hati. Jangan dikira kamu itu sekarang itu mungkin selamat dari pencurian, mungkin dari perzinahan. Ya, kalau kamu selamat sekarang ini, kamu tidak akan mungkin lolos di akhirat nanti. Jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman bahwa kamu akan bisa lolos di akhirat. Mungkin akan mendapatkan hukuman yang setimpal yang serupa dengan ini, bahkan lebih berat. Karena di akhirat tidak akan berhenti. Nah, tidak akan bisa mati. Setiap habis hancur diganti dengan yang baru. Waqila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, naraka tawilal buka, kami lihat engkau selalu sering menangis. Faqala, kata Al Hasan Al Basri, akhafu an yatrahani fin nar wa la yubali, aku khawatir Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan dia tidak peduli. Ini Al Hasan Al Basri, imam min a'immatil muslimin, sadat min sadatit tabi'in, anak susu Ummu Salamah radhiyallahu anha, kecilnya disusui oleh Ummu Salamah. Nah, subhanallah, kamu kenapa sering menangis? Karena saya khawatir kalau saya dilemparkan oleh Allah dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli, Allah berbuat fa'alu lima yurid, dia maha berbuat apa yang dia inginkan. Mungkin karena menurut beliau dilihat orang, saya masya Allah banyak ibadahnya, taatnya, ilmunya, tapi di sisi Allah tidak ada artinya. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Begitu kita semua sama. Nah, khawatir. Beliau juga pernah mengingatkan anak-anak muda yang tertawa, masya Allah gembira, ngakak, wah, ya syabab, masya Allah senang lihat-lihat kita. Apa kalian sudah pernah lihat catatan amalan kalian? Belum. Apa kalian sudah dapat jaminan bahwa kalian akan dimasukkan dalam jannah? Enggak. Lah kenapa kalau tertawa seperti itu? Terdiamlah. Yang satu yang cerdas datang nangis, ajarin aku. Faham, ini faham. Kalau itu teguran. Seperti itu juga Bishr al Ibn al Harith al Hafiz, diingatkan oleh salah seorang imam di kalangan Ahlul Bait, kalau nak keliru, Ja'far Shadiq, lewat di depan rumahnya, orang lagi pesta. Pesta, masya Allah meriah. Keluar seorang budak perempuan, tanya, punya siapa ini? Oh, ini punya Bishr al-Hafi. Dia orang merdeka atau budak? Merdeka. Oh, pantas. Bishr al-Hafi melihat dari luar budaknya dan ibu. Kamu dengan siapa tadi? Enggak tahu, orang baik, masya Allah wajahnya teduh, menyenangkan, ganteng. Ya. Terus apa katanya? Dia tanya, yang memiliki rumah ini, terus yang bikin acara ini, orang merdeka atau bukan? Aku bilang, orang merdeka. Lalu dia jawab apa? Dia bilang, oh pantas. Kaget di Syirah Hasi. Di Syirah Bungsar Salah Hasi, kaget luar biasa. Pukulan telah. Ya. Al-aqil yafihi isyarah. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat. Bishr al-Hafi bukan cerdas akalnya saja, hatinya masih hidup. Faham dia, dia yang dituju. Kalau orang merdeka, enggak merasa punya majikan, dia akan berbuat semaunya. Enggak akan ada yang nanyain dia, mana kerjaan. Itu kalau orang merdeka. Iya kan? Kalau orang merdeka kan dia kan enggak akan ditanya sama majikan, enggak punya majikan dia. Dia enggak punya majikan dan enggak akan ada yang menagih, kamu mana kerjaanmu? Disuruh kerjainnya kok malah setor, enggak ada setoran. Nah, setorannya mana? Nah, itu kan kalau budak kan ada setoran. Ini kalau orang merdeka enggak ada yang. Nah. Subhanallah. Siapa kita yang merdeka? Kulluna 'abid min ibadillah. Amba, budak dari budak-budak Allah. Apa yang akan kita tanya? Apa yang kita jawab nanti kalau Allah tanya? Bekal apa yang akan kita bawa untuk pulang ke rumah? Ya, itu yang mereka para ulama kita dalam keadaan betul-betul takut. Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Orang lain melihat kita, masya Allah ibadahnya, masya Allah tangisnya, kalau baca Quran masya Allah bikin menyentuh, kalau dia masya Allah puasa Senin Kamisnya ataupun 3 hari tiap bulan, atau masya Allah tahajudnya, ilmunya, itu di hadapan kita. Tapi Allah tahu hatinya tidak seperti itu, gimana? Tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Takut sekali mereka. Nah, jangan sampai dia dimuliakan di kalangan manusia, tetapi Allah tidak memuliakan dia. Itu yang dia, ya Allah takut sekali. Ya, dia zamannya orang lain menghormati dia, menyapa, salam, menundukkan kepala, menjabat tangannya, mencium tangannya, mendahulukan dia, subhanallah. Tapi di sisi Allah dia tidak berharga. Di sisi Allah dia tidak berharga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Nahnu min babi aula. Kita lebih pantas lagi. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemana kita manfaatkan? Nah, ilmu, amalan, amalan pun. Karena apa? Untuk apa? Untuk siapa kita tujukan amalan tersebut? Qala wa kana yaqulu inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Beliau juga pernah mengatakan dan selalu mengatakan, ada satu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka keluar dari dunia tanpa bertaubat. Allah kan Maha Pengampun. Terus dia bermaksiat. Nah, entah itu dengan rokoknya, entah itu dengan homernya, entah itu dengan zinanya, entah itu dengan musiknya. Terus demikian. Akhirnya apa? Keluar dari dunia ini mati dalam keadaan tanpa, dan dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah. Ah, Allah kan Maha Pengampun. Nah, dengan bayangan seperti itu, tidak ada rasa takutnya. Padahal dijanjikan oleh Rasulullah ketika dalam sakaratul maut tidak akan berkumpul dua hal di dalam diri seorang mukmin, melainkan Allah berikan apa yang dia inginkan. Rasa takut dan harapnya. Takut dia dengan dosa-dosanya, tapi harapan dia kepada ampunan Allah itu dikabulkan oleh Allah. Contoh kasus seperti ini, Hajjaj bin Yusuf As-Safafi. Diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tahdzib-tahdzibnya. Luar biasa, tahu kita mubir. Orang jahat, boleh dikatakan. Kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya seluruh kabilah datang membawa dosa-dosa mereka dari orang-orang individu-individunya, setiap manusia membawa masing-masing dosanya, setiap kabilah itu, kami cukup dengan bawa Hajjaj bin Yusuf. Salahkan semua. Saking jahatnya. Ya. Nah, Aib di kalangan Bani Umayyah jadi semacam apa namanya? Coreng Bani Umayyah. Nah, Mubir. Nah, tapi di akhir hayatnya masya Allah tercetus ucapan dia dalam bentuk syairan, anda hafal. Ampunan dia, harapan ampunan kepada Allah. Harapan dia mendapatkan ampunan Allah. Sehingga dari situ para ulama pun berselisih. Ini orang kafir atau masih muslim, masih mukmin? Ini Hajjaj bin Yusuf. Khilaf para ulama, ini kafir atau sudah masih muslim? Tapi itu disebutkan oleh Nabi Muhajjar. Bayangkan dengan mudahnya dia berpidato di Irak. Ya ahlan nifaq wasyafaq. Itu enaknya orang-orang muslimin. Aku melihat hari ini di depanku kepala-kepala yang ranum untuk ditebas. Ya. Nah, tapi setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair, murid senior Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah minta setelah dia terbunuh jangan lagi ada yang mati dari kalangan muslimin. Allah kabulkan. Setelah itu Hajjaj sakit mati. Mimpikan orang, ada yang mimpi melihat dia. Apa yang Allah perbuat kepadamu? Saya disiksa berlipat kali gara-gara membunuh Sa'id bin Jubair. Nah, tapi itulah, sebelum dia mati ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, baik. Nah, di sini qala yaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka mengatakan, li'anni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadzab. Li'anni uhsinu dhanni bi rabbi, uhsinu dhanna bi rabbi. Kenapa dia tidak bertaubat di akhir hayatnya? Karena saya uhsinu dhanni kepada Allah, Allah maha pengampun. Wa kadzab, dia dusta. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Lau ahsana dhanna la ahsana al-amali." Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, pasti dia perbagus pula amalannya. Tidak begitu saja dia, artinya setelah berbuat dosa tanpa pernah sadar bahwa itu adalah salah. Apalagi kalau misalnya yang dia lakukan itu syirik. Syirik, dosa paling besar. Wah, Allah kan maha pengampun. Apa yang mau diampunkan oleh Allah? Allah sudah menyatakan, Allah la yaghfiru an yushraka bih. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, taruhlah dia berbuat dosa, bukan dosa syirik, dosa selain syirik yang besar. Itu kan tahta masyiatillah. Nah, ada dosa-dosa yang kita kadang-kadang itu tidak cukup dengan syafaat mungkin. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampunkan dengan dia dicuci dengan apa? Nah, amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan wajib. Nah, tidak terhapus. Akhirnya di akhirat, nah, Allah thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ketika dia tidak dapat pembersihan di dunia, tidak dapatkan pencucian di akhirat nanti dengan syafaat, kemana dia dibersihkan? Diceluk dalam neraka. Karena taruhlah cuma sebentar, ya, kalaupun cuma sebentar, alangkah ruginya. Apalagi kalau misalnya na'udzubillah kita kenal dengan orang-orang yang tetangga kita, nah, masuk kita, masuk dia kafir misalnya, berseteru kita di dunia dengan orang kafir ini, walaupun nah, ya, tidak senang kita di dunia, ternyata nah, dia ketawai kita, gimana? Eh, kamu masuk juga. Ya, nah itu disebutkan, walaupun mungkin keluar lagi, tapi subhanallah, janganlah hendaknya, cukuplah, ya, sebuah kepastian yang dari Allah subhanahu wa ya, dari Allah bahwa kita pasti akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada satupun dari kamu melainkan pasti melewati jahanam, ya, sebagai sebuah ketetapan yang diputuskan oleh Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah selamatkan dari jalan. Dia tidak tersambar. Nah, tidak tergelincir jatuh. Nah. Dan Allah biarkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim terjungkal ke dalam jahanam. Walhamdulillah. Apa amalan yang akan kita bawa yang akan menyelamatkan kita? Dan itu disebutkan dalam riwayat nanti dalam hadis-hadis berikutnya. Dalam hadis-hadis berikutnya ditunjukkan kepada kita bagaimana kita mau husnudzan kepada Allah dalam keadaan kita terus bermaksiat. Apa yang kita andalkan untuk selamat sementara kita harus melewati jahanam? Dan di kiri kanan jahanam itu ada karalik yang menyambar-nyambar, cakar-cakar menyambar, yang orang itu tersambar sesuai dengan amalannya di dunia. Dalam keadaan jalan itu licinnya lebih licin, jauh lebih licin dari kaca yang diberi oli, mazallak. Nah, lebih tajam dari pedang. Nah, luar biasa. Gimana kita mau aman? Dengan apa kita akan menyelamatkan diri? Tidak mau dibayangkan, diminta, diingatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kamu bayangkanlah di depan itu ada jurang api. Kemudian ada titian, kamu disuruh lewat di atasnya. Nah, kemudian kamu enggak mau lewat, enggak mau melangkahkan ke sana, dilempar, ditolak, didorong. Didorong. Kalau enggak mau jalan ke, nah, menapakkan ke kaki ke si ke enam ke sirat tersebut, didorong. Nah. Ya, mau enggak mau kita harus melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Apa yang menyelamatkan? Taqwa. Taqwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan larangan Allah. Sebagaimana dalam ayat berikutnya, wa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha yasiya. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya berlutut, terjungkal di dalam neraka. Mana mau husnudzan? Dengan apa kita husnudzan kalau tidak dengan dengan amalan. Qala wa sa'ala rajulun al-Hasan. Faqala ya Aba Sa'id, kaifa nasna' bi mujalasati aqwamin yukhawifuna hatta takada qulubuna tatir. Wahai Abu Sa'id, punya beliau. Bagaimana kami berbuat bersikap terhadap orang-orang yang kami duduk dengan mereka membuat kami takut sampai seakan-akan jantung kami itu lepas. Dalam keadaan goncang terus, takut terus, berdebar-debar. Faqala wallahi, kata beliau, demi Allah, la antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Demi Allah, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang membuat kamu takut sampai kamu merasakan mendapatkan keamanan di akhirat, itu lebih baik bagi kamu. Artinya apa? Sampai kamu mendapatkan jaminan bahwa kamu aman. Nah, min antas haba, itu lebih baik daripada kamu bergaul dengan orang-orang yang membuat kamu merasa aman. Tenang saja, tenang saja. Dihibur terus, dapat ketawa terus. Sampai engkau mendapatkan hal yang menakutkan. Nah, kemana aku nanti? Itu di akhir. Suul khatimah, diantara di penghujung hidup. Menjelang memasuki gerbang akhirat, baru sadar, kemana aku selama ini? Nah, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa dalam hidupnya di dunia, nah, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami selama di dunia itu dalam keadaan selalu dalam keadaan takut di tengah-tengah keluarga kami. Nah, sementara orang-orang yang dikatakan ashabul jahim, ashabul shimal, innahum kanu qabla dhalika minal mutrafin. Mereka itu mutrafin, bersenang-senang. Nah, dahulunya di dunia merasa gembira terus. Nah, innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura, dalam keadaan dia di tengah-tengah keluarganya selalu gembira, selalu gembira, selalu tertawa. Nah, itu tadi, ingat-ingat kalau kita mungkin terlalu banyak tertawa, apa jaminan kita kalau mau apa menyamakan Rasulullah? Para sahabat juga tertawa. Na'am, jawabannya lanjutkan pernyataan itu. Rasulullah dan para sahabat tertawa, memang. Lanjutkan hadis itu. Tapi iman di dalam dada mereka lebih besar dari gunung. Itu jawabannya. Kalimat itu jangan sampai di situ. Para sahabat kan juga tertawa, memang. Lanjutkanlah. Tapi iman di dalam hati mereka lebih besar dari gunung. Kita lebih kecil dari lalat mungkin. Dan mereka saking besarnya iman dalam hati mereka, apa yang kita pandang itu sebagai dalam sebuah dosa yang kita kan seperti lalat ringan, bagi mereka seperti gunung batu yang siap menimpa mereka. Ini mereka yang setiap mereka berada di dalam majlis bersama Rasulullah seakan-akan surga dan neraka ada di depan mereka. Ainul yakin, ini yang mereka rasakan. Nah, ini yang mereka rasakan, iman mereka dalam hati mereka itu, setiap mereka berada di majlis bersama Rasulullah, Mereka seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata, di depan mata mereka. Ini mereka, tertawa mereka, tertawa. Bercanda mereka. Ada di antara para sahabat itu yang ja'abah, tersenang huyon, luar biasa. Suatu ketika dia jadi pemimpin pasukan. Ya, main-main, yaudah, nyalakan api. Ayo masuk. Disuruh satu persatu para sahabat disuruh masuk ke dalam. Ke dalam itu tadi, api unggun tadi. Enggak, dia cuma main-main. Dilaporkan pada Rasulullah. Ini sahabat, bukan cuma para sahabat, Rasulullah kena juga. Dibikin guyon semua. Jadi artinya bukan dilecehkan, tapi jadi enam. Ini sahabat. Tapi iman dalam hati mereka luar biasa. Nah, kalau mau, bandingkan seperti itu. Sahabat kan juga tertawa. Iya, lanjutkanlah hadisnya. Jangan sepotong-sepotong. Nah, itu kebiasaan hizbi yang seperti itu. Ambil hadis, ambil ayat, sepotong. Buang yang lain. Qala rahimahullah. Ini nanti. Nah. Baik, kita cukupkan dulu. Kita ke pelajaran yang lain. Nah. Yang nanti ini juga artinya mendukung yang tadi, dalil-dalil yang tadi, bahwa kita tidak bisa aman seperti yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, ya, akhafu an yasrahani finnar wa la yubali. Ini para sahabat, ya laitani kuntu nasyan mansiya, itu masih hidup mereka. Ya laitani kuntu syajaratan tu'dat, ya laitani kuntu atau suatu kambing disembelih, sudah hilang. Nah, ini mereka dalam keadaan mereka sudah dijamin masuk surga, sudah ada istananya, sudah dijamin dia adalah istri Rasulullah di surga, di dunia dan di akhirat. Tapi masih seperti itu, ya laitani kuntu nasyan mansiya. Nah, takut